Mitra bisnis menurut Kwik Kian Gi, dengan harga BBM bersubsidi sebesar Rp4.500 per liter seperti yang berlaku saat ini, pemerintah masih memiliki kelebihan uang tunai. Pernyataan ini diungkapkan dalam diskusi terbuka di media elektronik yang membahas tentang rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bersama Dirjen Migas dan Ketua Bidang Ekonomi Partai Demokrat. Untuk membahas kondisi ini segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, dalam diskusi Dirjen Migas dan Ekonom Partai Demokrat memang membantah pernyataan Bapak, namun mereka juga tidak bisa mengungkapkan dasar dari bantahan mereka. Menurut Bapak, mengapa mereka begitu? Ya itu, pura-pura tidak mengerti apa tidak mengerti betul. Lah kalau tidak mengerti betul kan kawan, uang itu di mana nggak ngerti itu. Ada uang lebih atau tidak mengerti, uangnya lari kemana tidak mengerti. Saya kira pura-pura tidak mengerti, kenapa kok mesti pura-pura tidak mengerti gitu. Kenapa ada kebutuhan bohong kepada publik? Nah, dalam diskusi yang sama, Bapak juga menawarkan kepada Dirjen Migas untuk melakukan pembahasan secara tertutup. Mengapa begitu, Pak Kwik? Ya, supaya jelas, supaya sebetulnya yang benar itu siapa. Nah, ini dengan BB Migas kan belum pernah. Saya pernah melakukan diskusi seperti itu hampir dengan semua. Seluruh direksi Pertamina waktu Pak Ari Sumarno. Kemudian BPK, diketuai Pak Anwar Nasution, BIN, Pak Samsir Siregar. Kemudian UI, saya diundang oleh UI di aulanya Fakultas Ekonomi. Kemudian oleh panitia angket BBM resmi di bawah sumpah segala suruh memberi keterangan. Nah itu semuanya itu tidak ada satu yang mengatakan saya nggak benar, nggak ada. Tetapi juga tidak ada yang mengatakan saya benar. Gitu. Ada beberapa gitu. Tapi tidak berani tegas, itu jadi lucu kan. Seingat saya, satu-satunya orang yang berani mengatakan perhitungan Bapak salah adalah mantan Wapres Yusuf Kala, pada saat beliau masih menjabat ya Pak Kwik? Iya, tapi akhirnya kan dia ngaku. Akhirnya kan ngaku. Ngaku saya yang benar, gimana? Jadi sinyalemen atas adanya kelebihan uang dari penjualan BBM bersubsidi memang benar ya Pak Kwik? Iya, menurut keyakinan saya begitu. Tapi kan saya tidak berani mengatakan bahwa saya pemilik kebenaran mutlak, itu kan tidak berani. Makanya ayo kita duduk sama-sama mencari kejelasan. Sebab kalau satu jam itu kan nggak cukup, mungkin kalau satu hari cukup gitu kan. Baik Pak Kwik, dalam diskusi Dirjen Migas juga menjanjikan diskusi tertutup pada Bapak. Lantas seperti apa kelanjutannya? Iya, itu kan di depan lensa. Sesudah itu ya lari, udah sembunyi. Saya tidak diberi alamat, tidak diberi HP. Jadi tidak bisa menghubungi juga, tidak ada inisiatif kan. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasya.